ambil sebiji, ambil sebiji non jiwa manis jatuhlah di kini kegondanglah dia. Saya menyanyi non jiwa manis memanglah sengaja. Kita kini siap siaga jiwa manis, siaplah siaga. Majulah berjuang, berpending ke kampung Melayu. Saya menyanyi non jiwa manis lagu tempo dulu.